malam tiba, sadiah tadanga isa ado tangi. Rato tangi hati nan tinggal, badan baduo tinggal surah. Tinggallah mande baurai ayam mato, oi kanuang. Tinggallah mande baurai ayam mato, sampai hati ayah bajalah. Rimbo sakit sanang kami jo mande, menyambung hidup hanyo mande. Sunyi ganti ayah hanyo ayah mato mande. Oi kandu mande baurai ayah mato. Sanang kami jo mande, menyambung hidup hanyo mande. Sunyi ganti ayah hanyo ayah mato mande. Oi kanduang tinggallah mande baurai ayah mato, mande usahlah mande manangi juo. Apuihlah sudah ayah mato mande. Thank you. menyambutlah dan saya. Terima kasih. dan tengah hari naknya tumbuh si rumput banto. Biarlah dia jenai surang diri kok jelambo mungkin sansaro. Santano wapisa indah denai bakaci hati saja dulu denai lah kau mimpi-mimpi tak tinggal. Lapau nasi dingin-dingin di sukarani lah biasa galak dengan lain ran nanti jauh manahan hati lah biasa lapau nasi dingin-dingin disuka.